Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di kajian kita pada malam hari ini kita masih membacakan risalah Al-Qawlus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan membacakan bab minasyirki labsul halqati wal khayti wa nahbihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk dari syirik adalah labsul halqah. Seseorang mengenakan al-halqah, gelang-gelang, wal-khayti, demikian pula benang-benang, wa-nahwihima, dan yang semisal keduanya, apapun jenisnya dan bentuknya, dengan tujuan liraf'il bala'i au daf'ihi, untuk mengangkat satu bala atau menolak bala tersebut. Sehingga di dalam bab ini al-muallif rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya perbuatan seseorang menggantungkan benang, mengikatkan benang, ataukah al-halqah, gantungan-gantungan, gelang-gelang yang ada di tubuhnya dalam rangka untuk menolak adanya bala, ataukah dalam rangka untuk mengangkat adanya bala, ini termasuk dari perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan maksud dari penjelasan al-muallif rahimahullah minasyirik maknanya adalah litab'id. Artinya yang demikian termasuk dari kesyirikan, termasuk dari sebahagian perbuatan yang dikategorikan sebagai kesyirikan. Artinya bukan hanya sebatas perbuatan ini saja yang dinilai sebagai kesyirikan, namun ini diantaranya. Wa illa di sana banyak amalan-amalan yang dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Al-ayah dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-38, Allah berfirman dalam ayat tersebut, katakanlah, afara'aytum ma tad'una min dunillah, apakah yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, in aradani Allahu bidurrin, apabila Allah azza wa jalla menginginkan kepada diriku adanya kemadharatan, adanya bala, hal hunna kashifatu durrih, apakah yang kalian seru dari selain Allah itu akan bisa mengangkat kemadharatan tersebut. Al-ayah. Naam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang digantungkan oleh sebagian manusia, mereka menggantungkan gelang-gelang di tubuhnya, ataukah mengikatkan benang-benang di sebagian badannya dalam rangka untuk menolak adanya bala, ataukah mengangkat adanya bala, maka yang demikian adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, apa yang digantungkan, apa yang diikatkan tersebut sama sekali tidak bisa menolak adanya bala. Sama sekali tidak bisa menolak adanya satu bala ataukah mengangkat adanya satu bala. Karena yang menakdirkan ataukah menentukan adanya bala dan mengangkat adanya bala adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Azza wa Jal, maka mereka tidak bisa, bahkan tidak memiliki andil sedikit pun, tidak dalam hal tertimpanya bala pada diri seseorang ataukah terangkatnya bala tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ahli tauhid adalah mereka orang-orang yang bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak bersandar kepada benda-benda yang digantungkan. Tidak pula berkeyakinan benang-benang yang diikatkan akan bisa menolak bala darinya. Ia bersandar kepada Allah dan dia meyakini yang memiliki andil di dalam menimpakan kemadharatan, mengangkat adanya kemadharatan tersebut, mendatangkan kebaikan dan yang semisalnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa an Imran ibn Husain, nanti akan kita sebutkan syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, melihat adanya salah seorang yang di tangannya tersebut terdapat satu gelang dari sufrin, dari kuningan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadhihi, apa ini? Qala, maka dia mengatakan, minal wahinah, saya mengenakannya dalam rangka minal wahinah, untuk terhindar dari penyakit wahan, penyakit adanya kelemahan pada bahagian lengan seseorang, sehingga ketika dia mengalungkan gelang tersebut diharapkan penyakit kelemahan yang ada di lengannya akan bisa hilang. Ini termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah. Mereka meyakini gelang-gelang yang diikatkan di lengan akan bisa menyembuhkan dirinya dari penyakit wahan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, inzi'ha. Inzi'ha. Lepaslah gelang tersebut. Inzi'ha. Lepaslah gelang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Maka sesungguhnya gelang tersebut tidaklah memberikan tambahan kepadamu melainkan kelemahan. Semakin bertambah lemah ketika seseorang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang yang menggantungkan nasibnya kepada sesuatu, maka Allah jadikan dia bergantung kepada sesuatu tersebut. Apabila seseorang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, kepada benda-benda yang lemah, kepada berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, batu-batu yang dituhankan, gelang-gelang yang diikat di badannya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, maka Allah akan menjadikan ia bergantung penuh kepada sesuatu yang dia gantungkan dirinya kepadanya. Sehingga kita melihat keadaan seorang yang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan ketika dia menggantungkan nasibnya dirinya kepada selain Allah Azza wa Jal, maka kita akan melihat dirinya semakin bertambah lemah. Lemah dari sisi akidahnya, lemah dari sisi imannya, lemah dari sisi tauhidnya, di mana dia semakin menggantungkan dirinya kepada selain Allah, yang dengannya semakin bertambah besar dosa perbuatan kesyirikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di zaman sekarang ini kita melihat seorang musyrik ketika tertimpa adanya bahaya, ketika tertimpa adanya kemadharatan, maka kita akan melihat kesyirikannya jauh lebih parah dibandingkan ketika dirinya berada dalam keadaan lapang, karena dia telah menggantungkan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumul mukhalafah, pemahaman keterbalikan dari hadis, pembahasan yang tadi kita sebutkan, menunjukkan kepada kita keutamaan at-tauhid. Ketika seorang dia menggantungkan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan dia terus bergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ketika seorang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan, demikian pula pertolongan kepada hamba-Nya tersebut. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Hidup, tidak mengalami yang namanya kematian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan terus hidup dan mengabulkan serta mengijabahi permohonan-permohonan hamba-hambanya. Nah, kemudian kata Nabi SAW setelah beliau memerintahkan agar orang ini melepaskan gelangnya, karena tidaklah akan memberikan tambahan kepadamu melainkan kelemahan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Maka apabila engkau wafat, engkau meninggal dunia dalam keadaan ikatan gelang ini masih melekat di lenganmu, engkau belum melepasnya, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma aflahta abadan, engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan untuk selama-lamanya. Ma aflahta abadan. Karena seorang yang melakukan kesyirikan akan merugi, akan rugi dirinya. Naam. Akan terhilangkan dari dirinya al-falah, karena dosa kesyirikan adalah dosa yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa padanya. Nah, sehingga hadis ini sebagai dalil yang kuat yang menunjukkan bab yang disebutkan, diuraikan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, tidak bolehnya seorang menggantungkan gantungan-gantungan atau ikatan-ikatan apa saja dalam rangka untuk mengangkat adanya bala. Sehingga tujuan seseorang dari bab yang diuraikan oleh Ma'alif rahimahullah, ketika dia menggantungkan gantungan-gantungan tersebut, mengikatkan ikatan-ikatan tersebut, memiliki satu dari dua tujuan, yang keduanya adalah termasuk dari kesyirikan. Yang pertama, liraf'il bala, untuk mengangkat adanya bala, menunjukkan bala tersebut sudah terkena kepadanya, menunjukkan dia dalam keadaan sudah tertimpa musibah. Ketika dirinya dalam keadaan tertimpa musibah, maka dia berkeinginan untuk musibah tersebut hengkang darinya, hilang darinya, terangkat darinya. Maka dia menggunakan gelang-gelang, ikatan-ikatan dan yang semisalnya dalam rangka meyakini gelang-gelang, ikatan-ikatan tersebut akan bisa mengangkat bala tersebut padanya. Atau yang kedua, tujuan yang kedua yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah yang termasuk dari kesyirikan adalah audaf'ihi, menolak adanya bala tersebut. Ini bagi mereka orang-orang yang hidup dalam keadaan belum tertimpa satu musibah. Namun dia memiliki kekhawatiran kalau lah semisal musibah tersebut akan menimpanya. Seseorang memiliki mobil, dia khawatir kalau semisal mobilnya tersebut ketika dikendarai, apalagi dia gunakan untuk melakukan safar dari satu daerah ke daerah yang lain, keluar kota dalam tempo yang cukup lama waktunya. Maka karena kekhawatirannya dia ikatkan benang-benang ataukah ikatan-ikatan di bagian sudut mobilnya. Tujuannya adalah berarti dia termasuk dari kriteria yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Dia menginginkan dengan ikatan-ikatan tersebut atau gantungan-gantungan tersebut agar supaya dia bisa menolak, agar supaya dia bisa terhindar dari adanya al-bala. Kalau seseorang meniatkan dengannya untuk mengangkat adanya bala, berarti dia dalam keadaan sudah tertimpa satu musibah. Seperti seorang yang sakit, seperti seorang yang dalam keadaan tertimpa bencana, tertimpa musibah, dia berkeinginan agar supaya sakitnya tersebut sembuh. Maka dia ikatkan ikatan-ikatan di bagian yang sakitnya, tujuannya adalah agar supaya dia bisa sembuh dan terangkat bala itu darinya. Dan kedua perbuatan tersebut disebut oleh mu'alif rahimahullah adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan. Naam. Walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an. Masih dalam riwayat yang sama dari Uqbah ibn Amir secara marfu' sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesempurnaan padanya. Naam. Waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan wada'ah ketenangan padanya. Artinya Allah akan menjadikan dia dalam keadaan sempit. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dia dalam keadaan gundah, dalam keadaan sedih. Wal'iyadzubillah. Karena dia menggantungkan nasibnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat disebutkan, wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ikatan-ikatan dan gantungan-gantungan dengan tujuan sebagaimana disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, faqad asyraq, maka sungguh dia telah melakukan perkara kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita hujjah bab yang diuraikan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Naam. Yang dimaksud dengan wada'ah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ahjarun tu'khadhu minal bahri yu'alliqunaha lidaf'il 'ain. Adalah batu bebatuan yang diambil dari lautan, kemudian setelah diambil bebatuan tersebut digantungkan pada diri seseorang dan yang semisalnya dengan tujuan agar supaya terhindar dari penyakit ain. Penyakit ain. Naam, pandangan kebencian, keburukan yang menyebabkan ketika seseorang memiliki pandangan tersebut akan menyebabkan orang yang dipandanginya jatuh sakit. Naam. Dan yang demikian ini termasuk dari perbuatan kesyirikan dan termasuk dari jenis bab yang diuraikan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah, dari ibni Abi Hatim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-huma. Pernah satu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat seseorang yang di tangannya ada ikatan-ikatan minal huma, tujuannya adalah agar supaya bisa sembuh dari penyakit huma, demamnya, sehingga orang ini dalam keadaan demam, dalam keadaan sakit, dan dia mengikatkan pada tangannya tersebut ikatan-ikatan, tujuannya adalah agar supaya dia terhindar dari sembuh dari penyakit tersebut. Faqata'ahu wa tala qawlahu, maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengerti bahwasanya perbuatan lelaki tersebut adalah perbuatan kesyirikan yang tidak dibenarkan, dilarang di dalam Islam, menyelisih prinsip Islam, termasuk dari adat kebiasaan ahli jahiliyah yang diselisih oleh Islam, maka Hudzaifah ibn al-Yaman, diceritakan di dalam riwayat tersebut, qata'ahu, memotongnya, memotong benang yang ada di tangan orang tersebut. Wa tala qawlahu, kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman membacakan kepada dirinya firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Setelah memotong benang tersebut, Hudzaifah ibn al-Yaman membacakan firman Allah azza wa jalla, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, melainkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ayat ini terdapat dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-106. Nah, sehingga dari beberapa dalil yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita larangan seseorang menggantungkan gantungan-gantungan apa saja di tubuhnya, ikatan-ikatan apa saja di tubuhnya, dalam rangka untuk mengangkat adanya bala atau menolak adanya bala tersebut. Gantungan-gantungan ini bisa terkadang kita jumpai digantungkan di tubuh seseorang, apakah di lehernya sebagai kalung, ataukah di tangannya sebagai gelang, ataukah yang semisalnya. Bahkan di zaman kita saat ini, sebagian mereka menggantungkan gantungan-gantungan tersebut di kendaraan-kendaraannya, ya kan? Di kendaraan-kendaraannya kita menjumpai adanya gantungan-gantungan yang aneh. Adanya gantungan-gantungan yang aneh, ketika ditanyakan tujuannya adalah agar supaya terhindar dari bala, terhindar dari musibah dan bencana. Naam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang kita melihat ada yang mengikatkan ikatan-ikatan bahkan di tubuh bayinya, anaknya yang baru melahirkan. Diikatkan ikatan-ikatan di badannya, ketika ditanya tujuannya adalah agar bisa terselamatkan dari bencana yang membahayakannya dan yang semisalnya. Al-muhim, diikatkan di tempat apa saja, di bahagian mana saja, apabila diikatkannya ikatan tersebut dan digantungkannya gantungan tersebut dengan berbagai macam jenis dan motifnya, apakah dari bebatuan, ataukah dari akar-akar, ataukah dari kertas-kertas yang bertuliskan tulisan-tulisan yang tidak begitu jelas lafadznya, demikian pula artinya. Apabila sekali lagi tujuan dia menggantungkan, tujuan dia mengikatkan ikatan dan gantungan tersebut dalam rangka liraf'il bala, mengangkat adanya bala yang menimpanya, atau kadaf'ihi, menolak adanya bala yang nantinya dia khawatirkan akan menimpanya, maka ketahuilah dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga yang demikian adalah termasuk dari perbuatan yang haram, kesyirikan yang tidak boleh bagi kita seorang muslim untuk melakukannya, untuk mempercayainya dan membenarkan adanya berita-berita, demikian pula khabar-khabar terkait perkara-perkara tersebut. Ada si fulan yang mengatakan kalau misal akar ini digantungkan di salah satu sudut warungnya akan menyebabkan akhirnya dagangannya laris. Ada si fulan mempraktekannya, walhamdulillah yang sebelumnya sepi sekarang ramai. Ada si fulan yang dia menggantungkan gantungan-gantungan ini di pojok-pojok rumahnya, ternyata rumahnya saja yang tidak terbakar, adapun sekitarnya dalam kondisi hangus. Nah, kita seorang muslim tidak mempercayai itu seluruhnya. Kita yakin yang memberikan adanya bala, yang menolak adanya bala, memberikan adanya kebaikan, mengangkat adanya bala, itu seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, menunjukkan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, itu sama sekali tidak memiliki wewenang dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah, di antaranya memberikan kebaikan pada diri seseorang, mengangkat kebaikan pada diri seseorang, menimpakan bala pada diri seseorang, sesuatu selain Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak memiliki andil untuk melawan, untuk menolak, untuk menentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan kepada kita ahli tauhid, ahli iman as-sahih adalah mereka orang-orang yang menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai adanya khurafat, cerita-cerita yang penuh dengan unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa hadzal bab, dan bab ini kata beliau rahimahullah, fahmu yatawaqqafu fahmu ala ma'rifati ahkamil asbab. Bab ini kata beliau rahimahullah, untuk kemudian kita bisa memahaminya lebih jelas, perlu untuk kemudian kita mengetahui hukum-hukum sebab. Hukum-hukum sebab. Karena kita seorang muslim tidak dibolehkan di dalam Islam untuk pasrah terhadap apa yang menimpa dirinya, apa yang menimpa dirinya tanpa kemudian dia menempuh adanya sebab. Karena itulah disyariatkan adanya tawakal. Dan makna dari tawakal, di samping seseorang dia menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia mewujudkan apa yang diinginkan dengan melakukan al-asbab, melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, namun ternyata terkait sebab-sebab yang dengannya seseorang memiliki keyakinan apabila diamalkan akan bisa mendatangkan kebaikan untuknya, memiliki ahkam, memiliki hukum-hukum yang sebagiannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga tatkala kita mengetahui hukum-hukum seputar sebab-sebab tersebut, maka akan semakin memahami bab yang diuraikan oleh al-muallifu rahimahullahu taala. Naam. Wa tafsilul qawli fiha, dan perincian ucapan kita padanya adalah sebagai berikut. Annahu yajibu 'alal 'abdi an ya'rifa fil asbabi thalathata umur. Wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui terkait hukum-hukum sebab tersebut, ada tiga perkara yang harus difahami, yang harus diketahui oleh diri seorang muslim. Yang pertama, ahaduha, kata beliau rahimahullah, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an wa qadran. Dia tidak menjadikan adanya sebab kecuali sebab-sebab yang ditetapkan secara syar'i dan secara qadari. Dan secara qadari, yakni secara uji coba yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga seseorang dia harus menempuh sebab-sebab yang pertama ditetapkan secara syar'i. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwasanya Allah menjadikan pada lebah-lebah tersebut, madu-madu yang dikumpulkan oleh lebah-lebah, adanya obat bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, adanya obat bagi mereka orang-orang yang meminumnya. Sehingga madu ditetapkan di dalam Al-Quran, padanya ada sebab yang dengannya seseorang akan mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Sehingga madu ini termasuk sebab yang ditetapkan secara syar'i, yang ditetapkan secara syar'i. Demikian pula habbatus soda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya habbatus soda adalah obat min kulli da, dari seluruh penyakit. Nah, akan bisa sembuh dengan habbatus soda dengan izin Allah azza wajal. Sehingga habbatus soda ini juga termasuk dari sebab, kita mengetahuinya sebagai sebab karena adanya syariat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkannya. Bekam juga demikian, dan yang lainnya dari sebab-sebab yang ditetapkan secara syar'i yang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada pula sebab yang ditetapkan secara qadari, secara uji coba, secara uji coba, secara tajribah dilakukan oleh ahli medis di antaranya yang memiliki pengetahuan farmasi, obat-obat, sehingga ketika dia mencampur antara obat ini dengan obat ini, maka akan bisa menyembuhkan penyakit asam urat, akan bisa menyembuhkan penyakit gula, akan bisa menyembuhkan penyakit lepra dan yang semisalnya. Ketika dioleskan akan bisa sembuh gatal-gatalnya. Ini sebab secara tajribah. Kita menetapkannya karena bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebab-sebab yang ditetapkan baik secara syar'i atau secara qadari, secara tajribah, ini dibolehkan bagi seseorang untuk menggunakannya sebagai sebab. Untuk menggunakannya sebagai sebab. Sebab-sebab yang dilarang adalah sebab-sebab yang tidak ditetapkan secara syar'i, tidak pula secara qadari. Di antara contohnya adalah bab yang diuraikan, disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Benang yang diikatkan di lengan akan bisa menyembuhkan penyakit kesleho. Nah, apa hubungannya benang dengan penyakit kesleho tersebut? Nah, ini enggak mungkin, enggak ada hubungannya, ya kan? Enggak ada hubungannya. Ataukah ikatan-ikatan yang diikatkan, ataukah gantungan-gantungan, gelang-gelang yang diikatkan, dipercaya akan bisa menyembuhkan penyakit demam. Tidak ada hubungannya antara gelang tersebut dengan kesembuhan yang diinginkan. Tidak secara syar'i, tidak pula secara qadari, secara tajribah. Sehingga ketika digunakan, maka akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan sebab-sebab yang tidak ditetapkan secara syar'i, tidak pula secara qadari, inilah yang diingatkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala untuk kita tidak menggunakannya, tidak pula mempercayainya. Di zaman kita saat ini ada istilah minyak bintang. Ya, pernah dengar antum minyak bintang? Katanya apabila minyak ini wujudnya seperti kapsul habatus apa namanya yang berisikan minyak zaitun dan yang semisalnya, diistilahkan minyak bintang. Kalau langsung misal diminum, maka akan menyebabkan seorang yang dalam keadaan kritis bisa langsung sembuh. Yang dalam keadaan kritis bisa langsung sembuh, subhanallah. Nah, Ada pula orang yang ingin tampan, dia masukkan gotri di wajahnya. Tahu gotri antum? Yang bulatan kecil gini, bisa dari besi, bisa dari tembaga, perak, bisa dari emas, tergantung kemampuan orang yang ingin memasukkan benda-benda tersebut. Ingin tampan, ingin wibawa, maka ditaruhlah susuk-susuk tersebut, bisa dari emas dan semisalnya, ke anggota-anggota tubuh mana saja yang dia inginkan. Ketika terlihat akan lebih menawan, akan lebih wibawa, dan yang semisalnya. Ini semuanya masyarakat ikhwah adalah kesyirikan. Ketika seseorang terjatuh padanya, maka wajib baginya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersegera bertobat kepada Allah dan dia ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Ketika seorang wafat meninggal dunia dalam keadaan benda-benda tersebut masih ada di tubuhnya, belum dia lepaskan, belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, masih ada di tubuhnya, masih melekat di badannya, ma aflahta abadan, orang ini tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa, kesyirikan, dosa yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tsaniha, yang kedua, alla ya'tamidul 'abdu 'alaiha, ketika seseorang melakukan sebab baik secara syar'i atau secara qadari, secara uji coba tadi, jangan sekali-kali dia bersandar penuh kepadanya. Jangan sekali-kali memiliki keyakinan bahwasanya obat inilah yang akan mendatangkan kesembuhan untuknya. Jangan sekali-kali dia berkeyakinan dengan dokter itulah sebab yang diyakini apabila dia mendatanginya dia akan sembuh dari penyakitnya. Walaupun tabib atau dokter ini juga termasuk sebab yang mubah, yang memang dibolehkan bagi seorang untuk kemudian mendatangi mereka dan meminum ramuan-ramuan obat-obat yang mereka sampaikan. Nah, namun ketika seseorang bersandar penuh kepada sebab tersebut sehingga melupakan Allah Azza wa Jal, ini juga termasuk dari perkara kesyirikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha, bahkan yang dia sandari adalah yang menentukan sebab tersebut, yaitu Allah yang menakdirkannya, ma'a qiyamihi bil mashru'i minha wa hirsihi 'ala an-nafi'i minha, dengan dia melakukan perkara-perkara yang disyariatkan dan bersemangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuknya. Inilah yang dimaksud dengan tawakal. Seorang bersandar kepada Allah tanpa melupakan adanya sebab. Dan sebab yang dilakukan adalah sebab yang ditetapkan baik secara syar'i atau secara qadari, secara tajribah, uji coba yang tadi kita sebutkan penjelasannya. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, ayya'lama anna al-asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi la khurujalaha. Dia wajib mengetahui bahwasanya sebab-sebab sebagaimana besarnya atau bagaimanapun besarnya sebab-sebab tersebut dan kuatnya, maka sesungguhnya sebab-sebab itu seluruhnya adalah terikat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan keluar darinya. Sebab apa saja, bahkan yang paling besarnya, yang paling kuatnya, tidak akan bisa dengan sendirinya bisa memberikan manfaat kepada diri seseorang. Tapi itu seluruhnya adalah bergantung dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Insya'a, apabila Allah berkehendak, maka Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkannya. Bila Allah tidak berkehendak, maka Allah akan menakdirkan sesuatu yang lain kepadanya. Nah, ini ketiga perkara yang diuraikan oleh mu'alif yang wajib diyakini oleh seorang muslim terkait hukum-hukum menempuh adanya sebab-sebab tersebut, baik secara syar'i atau secara qadari. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun sisa penjelasan dari mu'alif kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.